depende en la afal. Ayat al-mu'min ma'haram Allah. Pembeli rezeki. Anda Umar. Kulaka baca. Baca hadisnya. Anda. Dah hafal berdiri. Kalimantan baca hadisnya. Tidak hafal, pendek-pendek tidak hafal. Khalid, baca. Arsyad, baca. Arsyad. Anda hafal juga. Azam, baca. Diulang. Inna Allah Ta'ala. Abdul Syahid, baca hadisnya. Anda Abdul Rahman. Diafalkan, diapkan sendiri, diafalkan. Diambil bukunya. Enggak ada bukunya juga. Ayatul Wahab, baca hadisnya. Ismail. Mana Anas? Anda ada? Inna Allah Ta'ala yaghar. Bahwasanya Allah Ta'ala memiliki kecemburuan. Di sini adanya sifat Allah Subhanahu wa taala yaliku bijalalihi, sesuai dengan keagungannya. Jadi Allah memiliki sifat cemburu. Wa ghairatullah ayyatul mu'min mahramullah. Kecemburuan Allah adalah seorang mukmin yang melakukan apa-apa yang Allah haramkan. Aja baca rizki yang mahzurid. Baca hadisnya. Tidak hafal rizki, hafal tidak? Tidak hafal berdiri, tidak hafal. perkara-perkara yang Allah haramkan, ketahuilah itu untuk kebaikan hamba-hambanya. Seperti Allah mengharamkan khamr, Hanan sama Hanif, Muhammad berdiri depan ini. Dari mana tadi? Dari sana. Ini Ibrahim juga berdiri. Ini Ta'alim alaih jalan-jalan. Saya berikan contoh khamar misalnya. Khamar sebagaimana Allah sebutkan, innamal khamru wal maisir wal ansab wal zalam rijsun min amali syaitan. Ini kemana ini Muhammad ini? Istanibuhu la'alakum tuflihun. Innama yuridu syaitan ayyuki abainakumul adawah wal bagda' fil khamri wal maisir. Bahwasanya dengan khamr dan judi tersebut, itu menjadikan permusuhan dan kebencian antara satu dengan lain. Kalian akan lihat sendiri bagaimana kejadian orang-orang yang minum khamr, berjudi, terjadi permusuhan. Dan Allah berupaya untuk menghindarkan permusuhan tersebut. Karena ada wah, kebencian juga. Berarti kan ada di sini. Ayo selamat masuk. Sudah berdiri itu. Masuk depan, masuk sini berdiri. Ayo masuk semuanya. Ini di antara madarat. Madarat badira khamr. Sehingga Allah mengharamkan adanya khamr, adanya permusuhan. Samin juga wa yasuddukum an dzikrillah, menghalangi kalian dari zikir kepada Allah SWT. Orang-orang yang minum khamr biasanya mereka tidak sholat, biasa mereka tidak berzikir kepada Allah SWT, bahkan terhalangi dari segala macam kebaikan. Sampai mungkin berani kepada kedua orang tua. Telah kita sebutkan, diriwayatkan oleh Imam Al-Haythami dalam Kabair, ada seorang anak yang minum khamr. Dinasihati oleh ibunya, ya bunai, ila mata tashrab al-khamr, wahai anakku, sampai kapan kau minum khamr? Anaknya membantah, inna matan hakin kama yanhak al-himar, engkau tidak bersuara kecuali seperti suaranya keledai. Jawab mengatakan kepada ibunya, itu seperti keledai, suaranya seperti suara keledai. Ternyata Allah menghukum anak tersebut badal asr. Diperhatikan. Begitu badal asr, setelah selesai asr, waktu asr, Allah matikan anak tersebut. Kemudian dikuburkan. Begitu dikuburkan, tiap kali selesai asar, anaknya ini keluar dari kuburan, tapi sudah berubah kepalanya, kepala keledai. Kemudian 3 kali bersuara, setelah itu masuk lagi. Terus demikian. Sampai ibunya itu meninggal baru tidak keluar lagi. Ini hukuman yang Allah berikan. Demikian pula ada seorang yang disebutkan oleh Imam Al-Zahabi dalam Kabair juga. Al-Imam Al-Zahabi kalau tadi Al-Imam Al-Haythami. Ini Imam Al-Zahabi. Ada seorang yang biasa menggali kuburan. Mana Harith masuk berdiri sini. Di dalam sini berdiri. Sudah situ aja. Sudah berdiri sini sudah situ. Dan masih jalan terus. Sudah berdiri. Dari mana tadi? Ada seorang yang biasa menggali kuburan, kemudian menyebutkan kepada Abdul Malik bin Marwan, seorang khalifah. Ini kisahnya agak panjang. Dia ini penggali kubur. Dalam suatu hari, ia berusaha untuk menggali kuburan. Ternyata didapatkan di situ ada seorang yang telah berbalik arah. Tidak orang yang mati, tapi berbalik arahnya. Dari menghadap kiblat kemudian membelakangi kiblat. Hampir-hampir saja orang tersebut itu lari. Dan dikatakan kepada orang tersebut ada suara, "Ala tasal, mada yafalu, kenapa engkau tidak bertanya apa yang ia lakukan sampai begitu?" Hanya dia bertanya. Setelah itu disebutkan innahu kana mustakhiffan lis-shalah. Karena sesungguhnya dia ini meremehkan masalah salat. Salat tapi meremehkan. Dia tidak sungguh-sungguh dalam melakukan salat. Itu menjadikan wajahnya berbalik arah. Dari arah kiblat membelakangi kiblat. Kemudian ia pun menggali kuburan untuk kedua. Ternyata didapatkan juga ada di situ seseorang yang telah hawala wajhahu khinzira. Allah telah merubah wajahnya itu menjadi wajah babi. Demikian pula diikat salasil wal aglal dengan rantai dan belenggu. Hampir-hampir saja orang tersebut lari. Kemudian kenapa engkau tidak bertanya kepadanya apa yang menyebabkan seperti itu? Kemudian disebutkan ada suara bahwa menaukan asyari banil khamr, karena dia ini senantiasa minum khamr. Itulah menjadi penyebab bahwa dia merubah wajah menjadi khinzir, menjadi babi, kemudian terantai tubuhnya dan ada belenggu. Disebutkan juga kisah yang lain sebagai Imam Haythami juga, bahwa seorang qari Al-Quran, dia mengajarkan beberapa kiraat. Terkala seorang murid yang belajar kepadanya, setelah lama belajar akhirnya pergi. Laki-laki yang ahli Al-Quran ini tadi memiliki istri. Ketika hendak mati, ternyata dia tidak menginginkan kecuali masuk ke dalam agama Yahud. Dinasihati oleh istrinya untuk tetap beragama Islam. Namun tidak mau, akhirnya sang murid datang. Kemudian perempuan tersebut mengatakan kepada muridnya tadi supaya menasihati gurunya. Dinasihati terus-menerus tapi tidak mau, tetap ingin beragama Yahud. Ya, sampai terakhir dia tetap bersikukuh untuk apa? Memegang agama Yahud. Akhirnya perempuan tersebut memerintahkan kepada tadi sang murid untuk mengubur gurunya. Dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Ternyata begitu selesai dikuburkan, jenazahnya keluar. Sang murid bingung, kenapa? Kok bisa keluar? Hanya dia bertanya kepada seorang yang alim dari ulama yang lain dan menceritakan kisahnya. Akhirnya alim tersebut mengatakan, kalau begitu sudahlah, kuburkan di pekuburan orang Yahud. Dibawalah jenazah sang guru tersebut di pekuburan orang-orang Yahud, digali kuburannya dan dimasukkan. Seakan-akan tanah tersebut itu menelan begitu saja. Menelan begitu saja. Setelah itu, murid tadi pulang menemui istri sang guru tersebut. Apa yang menjadi penyebab? Dia itu beragama Yahud, padahal dia ahli dalam Al-Quran. Saya sering menyebutkan tiap kali selesai sholat, selesai baca Al-Quran, senantiasa memukul dua patung. Patung Abu Bakar, patung Umar. Melaknatnya. Itulah menjadi penyebab. Dan kita mengetahui bahwasanya Syiah demikian keadaannya. Ajaran Syiah, ajaran dari Yahud. Lahiran. Jikalau nah, orang tersebut meninggal di akhir hayatnya beragama Yahud. Saya sebutkan kemarin nama Ustaz Ali, bagaimana kondisi orang Syiah. Dan di antara mereka yang digali kuburannya, kemudian ada api. Nah, diazab di alam kubur. Dan lain sebagainya. Ini menjadi ibrah, pelajaran bagi kita. Laqad kana fi qasasihim ibratun lil albab. Sungguh dalam kisah-kisah itu ada pelajaran bagi orang-orang yang punya akal. Karena itulah hendaknya kita berupaya untuk bisa mengambil pelajaran. Lihat bagaimana kisah Fir'aun. Dia berbangga dengan yang air yang ia miliki. Wahadil anhar tajri min tahti afala tabsirun. Sungai-sungai ini mengalir karena perintahku. Apa kalian tidak melihat? Dia berupaya untuk mengazab pembesar-pembesar tukang sihir karena telah memeluk agama Islam, mengikuti ajaran Nabi Musa. Laqati an aydiyahum marjulah min khilaf. Al-salibanna fi judun nakh. La ta'lamuna ayyuna ashaddu adzabahu abqa. Kami akan memotong tangan dan kaki mereka secara bersilang. Ini tukang-tukang sihir, akan dipotong tangan dan kakinya. Dan kami akan juga menyalip di pohon-pohon kurma. Dan agar kalian itu mengetahui siapa di antara kita ini yang paling perkasa dan paling kekal abadi. Namun kaum, mereka-mereka yang telah melawan agama Islam, tukang-tukang sihir tadi, tidak peduli. Tak berupaya untuk meluk agama Islam, mengikuti ajaran Nabi Musa, Ibrahim. Akhirnya Allah perintahkan agar Nabi Musa dan juga para pengikutnya untuk lari. Dan Fir'aun bersama tentaranya mengikuti sampai di tepi laut. Nabi Musa takut. Demikian pula para pengikutnya juga takut. Kemudian Allah memberikan ilham supaya memukulkan ke laut di tongkat tersebut, kemudian terbelah. Fangfalaqa fakana kullu firqin kattawdil azim, kemudian terbelahlah Dan masing-masing belahan itu, jadi dibelah demikian laut, dan masing-masing belahan itu seperti dua gunung yang besar yang tinggi. Sampai tatkala Nabi Musa dan para pengikutnya selamat, sudah sampai daratan lagi, Firaun dan tentaranya masih di tengah laut. Kemudian disatukan lagi laut tersebut. Dan para pengikutnya, pengikut Nabi Musa, itu masih takut. Masih takut kepada Firaun yang betul bengis kepada orang-orang yang menyelisihinya. Sampai Allah tunjukkan tentang jenazahnya. Nah, jadi betul-betul Firaun sudah mati. Baru mereka sadar, baru mereka tenang. Ini adalah pelajaran yang berharga buat kita. Bagaimana orang-orang yang menyeleweng, yang menyimpang dari kebenaran, Allah binasakan. Bisa baik kita untuk senantiasa menekan diri kepada Allah. Menekan diri kepada Allah, banyak melakukan ketaatan-ketaatan, dan tidak bermaksiat. Lewat juga bagaimana kisah Lut. Nabi Lut memberikan peringatan kepada kaumnya, kaum Lut, yang mereka senantiasa melakukan homoseksual. Allah melarang tentang homoseksual ini. Kalau keadaan demikian, itu akan datang banyak penyakit-penyakit, adanya homoseksual, kemudian nanti tidak lagi memiliki keturunan. Nah, jadi kalau mendatangi apa? Laki-laki, perempuan-perempuan ditinggalkan, tidak ada keturunan lagi. Berbahaya. Dan kalau datang tamu-tamu, para malaikah, istrinya justru memberitahu kepada kaumnya, ini datang tamu-tamu yang tampan, kalian gauli. Sampai Allah binasakan mereka, kaum Lut, diangkat nah, tanah tersebut setinggi-tingginya, kemudian dibalik, setelah itu dijatuhkan. Setelah jatuh dilempari atau dihujani dengan batu-batu yang besar, kemudian bentuklah di situ nah, melaut mati. Ini adalah perkampungan kaum Lut. Laut mati ini sekarang banyak dikunjungi, terutama orang kafir, karena pemandangan katanya bagus, ikan-ikan di situ tidak bisa hidup dan lain sebagainya. Oleh itulah sekali lagi meraqabah, berikan diri kepada Allah, berusaha untuk menghindari perkara-perkara maksiat. Banyak sekali namanya maksiat, kabair saja dosa besar, Imam Adz-Dzahabi, Imam Al-Haitsami menyebutkan lebih dari 400. Itu dosa besarnya. Belum dosa kecil. Baik itu homoseksual, riba, termasuk riba yang paling berat, ayat terojul ummah, mendatangi seorang laki-laki, mendatangi ibunya sendiri, menyetubuhi ibunya sendiri. Demikian pula di mana orang yang makan riba nanti yang melukia mah, dan kalau orang sudah berusaha bisa berjalan di atas sirat, dia keberatan dengan perutnya membesar, dengan sebesar-besarnya tidak mampu berjalan. Namun biasanya berjalan pun mereka seperti orang gila, kerasukan syaitan. Dan lihat juga, karena dengan riba di situ akan terjadi kegoncangan di masyarakat. Orang-orang fakir terus fakir, terus miskin. Bahkan betapa banyak, begitu mereka pinjam di bank-bank, akhirnya rumah-rumah mereka tersita, kebun-kebun mereka tersita. Banyak apa tidak banyak? Banyak sekali. Sebab karena riba tersebut. Jadi kehancuran. Bahkan mungkin harga menjadikan tidak stabil. Orang-orang awam tidak mampu lagi beli barang-barang yang istimewa. Berbeda dengan banyak di Saudi, itu tidak ada bunganya. Jadi nyimpan walaupun 10 tahun ya tetap nyimpan misalnya 100 juta ya 100 juta. Pinjam juga begitu. Nah, tidak berbunga. Sehingga lihat rakyat Saudi dalam keadaan makmur. Buah-buahan kalau kita lihat di sana itu lebih enak daripada buah-buah di Indonesia. Padahal di sana nanam itu sulit. Tiap hari harus disirami, bahkan tiap 3 jam itu menyirami. Kalau enggak, itu sehari bisa mati. Karena satu pohon itu harganya lebih mahal daripada mobil yang termahal. Satu pohon itu harganya. Kenapa? Karena kalau dihitung, rata-rata tiap hari menyirami itu nilainya berapa. Makanya kalau ada orang yang nabrak pohon, itu karena tidak bisa menebus. Tidak bisa menebus. Mobilnya sudah diserahkan langsung. Satu pohon. Tapi lihat bagaimana buah-buahan yang sangat istimewa di sana. Jadi kalau apel-apel yang Masya Allah. Demikian pula anggur yang istimewa. Pisang pun juga pisang yang istimewa. Nah, bukan seperti di sini. Pisang kelutuk. Banyak isinya. Padahal sulit nanam di sana. Itulah karena riba tidak berkembang. Begitu riba berkembang, akibatnya rakyat itu yang menjadi korban. Dan banyak orang tidak mengetahui perkara ini. Demikian pula adanya sarikoh, pencurian-pencurian, menjadikan tidak aman. Kalau lihat di daerah timur seperti di daerah Madura, kalian letakkan besi di luar mungkin habis nanti. Harus dijaga tiap malam. Nah, besi di luar. Kalau mungkin para pekerja pun pulang-pulang sudah motongin besi-besi, masukkan tasnya, dijual di apa rongsok. Nah, begitu keadaannya. Jadi banyak madarat yang besar. Kenapa Allah memerintahkan untuk berlaku jujur, demikian pula memerintahkan untuk sedekah. Kalau orang dalam kondisi bakhil, lihat nanti akan banyak pencurian. Mungkin banyak perampokan. Karena banyak orang-orang yang bakhil. Karena mungkin karena bakhilnya dia orang kaya. Bakhil, ketika ada orang yang hendak merampok, malah dibantu, sudah ambil aja sebesi-besinya, ini saya jaga dari sini. Nanti kalau ada orang yang masuk, saya beritahu. Malah ta'awun untuk bisa membersihkan harta orang tersebut. Ini kapan hafalnya ini? Oh, tidak semangat sama sekali gimana? Anas sudah tidak nih, Anas ini? Malah tidur. Dan nanti malam ditulis, biar dihukum nanti malam. Siapa lagi yang tidur ini? Ini suruh belajar tuh biar jadi bagus, biar pinter. Untuk menghafal, biar untuk kalian sendiri, bukan untuk kita ya. Tapi insya Allah besok ya, falkan hari berikutnya. Tapi lah, nah.